Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faslun. Faqala al-musannif al-hattabi sahibul mutamimah rahmatullah alaih, wa amma al-mu'arrafu bil-adati fahuwa al-mu'arrafu bil-alifi wal-lami wahiyya kismani ahdiyatun wa jinsiyatun. Baik. Adapun yang mu'arraf ini diantara ya, ma'rifah yang lainnya, ma'rifah yang sebelumnya sudah alam, domir, si mausul, si misyarah. Kemudian al-mu'arraf bil-adah, yaitu maksudnya bil-alif wal-lam. Sebuah isim nakirah yang dikenakan alif dan lam, maka dia menjadi ma'rifah. Dia ada dua macam, ada alif lam atau al-ahdiyah, ada al-jinsiyah. Ya. Al-ahdiyah itu imma lil-ahdi li-zikri, imma li-ahdi zikri. Ya. Kalau ahdiyah, ahdiyah itu kan dari kata ma'hud, artinya maklum yang sudah diketahui. Apakah itu ahdiyah lidzikr? Ya. Ahdiyah lidzikr sudah disebutkan sebelumnya. Perhatikan. Nahu fi zujajah. Az-zujajatu, maka az-zujajatu itu yang mana az-zujajahnya? Az-zujajahnya, az-zujajah yang nakirah sebelumnya sudah disebutkan. Atau ahdiyah lidzihn. Ahdiyah yang sudah ada di benak, yang diketahui di benak masing-masing. Idhuma fil ghar. Al-ghar, ghar-nya itu sudah diketahui. Ghar apa? Ya. Misalkan di Masjid Al-Hasan, imamnya si Faza. Ya, Faza lam ya'ti, ya ta'akhar. Ya. Faza mungkin lagi mandi junub. Lama ditungguin. Aidal imam. Nahnu fintidoril imam. Wal imam muta'akhir. Ya, itu udah ma'ruf imamnya siapa? Faza gitu. Gak perlu nanya lagi, man huwal imam. Gak perlu nanya lagi. Kenapa? Karena itu udah pakai al. Al-ahdiyah. Al-ahdiyah dzihn. Ya, juga ada al-ahdiyah lil-ahdi. Imma lil-ahdi adzikri lim-im waw lil-ahdi adzihni aw lil-ahdi al-huduri. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawmanya itu. Ya, huduri, hadir saat itu. Baik. Kita baca syarahnya di sini. Mic-nya di mana? Hah? Coba kasih ke siapa? Ini. Oh, Paza, Paza. Ini aja. Ya, sepatah Paza. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala. Qawluhu. وأما المعرف بالآدات هذا تعبير أولى من تعبير من التعبير هذا التعبير أولى هذا تعبير هذا التعبير أولى من التعبير بأل لجريانه لجريانه لجريانه على جميع الأقوال wasidqihi ala am fi lughati himyar himyar. Kan kalau himyar pakai enggak pakai al ya, pakai am. Ya. Terus lanjut Faza. Wa qawluhu ahdiyatun wa jinsiyatun. Al ahdiyat al ahdiyatu hiya allati yakunu mashubiha ayakunu allati yakunu mashubuha mashubuha ma'hudan bainal mutakallimi wal mukhatabi wa hiya thalathatu anwa'in kama sayati wal jinsiyatu hiya allati lam ya'had lam yu'had lam yu'had mashubuha aslan wa hiya Kadzalika salasatu anwa'in kama sayati. Baik, perhatikan. Kata beliau, wa amma al-mu'arrafu bil adati hadha ta'biru, ta'bir dengan al-mu'arraf bil adat, bil adati, ini ta'bir pengungkapan ini lebih aula, lebih utama daripada ta'bir dengan al. Kenapa? Li jarayanihi ala jamil aqwal. Ya, karena kalau mu'arraf dengan al-adat itu lebih mencakup kepada berbagai pendapat. Ya, wasidqihi ala am fi lughati himyar, dan juga karena dia juga cocok dapat diterapkan pada am yang menggantikan al pada lughah Bani Himyar. Bani Himyar, misalkan antum mengatakan al-qalam am qalam. Ya, al-qahwah am qahwah. Amsyai asyai amsyai. Amsyai. Al-kitab am kitab. Nah, jadi kalau kita katakan al-mu'arrafu bil adati, nah itu Bani Himyar juga dapat. Ya. Kalau kita katakan mu'arraf bi al Bani Himyar, oh kita enggak pakai al kok, kata mereka. Kami pakainya am. Ya, paham enggak sini? Baik. Baik. Wa qawluhu ahdiyatun wa jinsiyatun. Al ahdiyatu hiya allati yakunu mashubuha ma'hudan bainal mutakallimi wal mukhatabi. Perhatikan. Nih, ketentuannya. Apa itu al jinsiyah? Ahdiyah jinsiyah. Ahdiyah itu apa sih? Ahdiyah kan dari kata ahada, ya. Ya. Allati, ya. Mashubuha yakunu mashubuha, yang disertai dengan al jinsiyah ini, ahdiyah jinsiyah ini, itu ma'hudan, sudah diketahui, bainal mutakallim, antara orang yang berbicara wal mukhatab, ya, maupun orang yang diajak bicara. Ini ada tiga macam. Nah, sedangkan jinsiyah hiya allati lam yu'had, ya, sedangkan alif al jinsiyah yang belum diketahui mashubuha, yang diiringi dengan al tadi, ya, aslan dia tidak diketahui sama sekali. Sama dia juga ada tiga macam juga. Wa qawluhu lil ahdi lidzikri. Lil ahdi dzikri. Nah, perhatikan al ahdi itu ada tiga. Ahdiyah dzikr, ahdiyah dzihn, al ahdiyah huduri. Ila akhir dhabituha lil ahdi adzikri ini ketentuannya apa? Ayat taqaddama li mashubiha dzikrun. Ya. Jadi mesti didahului penyebutan bagi yang disertai dengan al tadi, sebuah isim yang disertai dengan al tadi mesti disebutkan dulu. Nahu ishtaraitu farasan tsumma bi'tu al-farasa. Nah, saya membeli seekor kuda, farasan. Ya, kemudian saya menjual al-faras, kuda tersebut. Berarti kuda yang mana nih yang al? Ya sudah zikir. Ya. Al-faras alladzi dzukira. Ya, al-mazkur qabla hadha. Ya, perhatikan. Ai summa bi'tul faras al-mutaqaddim zikruhu. Ya. Kemudian aku jual al-faras, kuda yang al-mutaqaddima yang tadi sudah disebutkan penyebutannya. Walau qulta summa bi'tu farasan. Nah, misalkan antum katakan, ishtaraitu farasan, summa bi'tu farasan. Enggak ada al-nya. Ya. Lakana ghairal awal, maka berarti farosnya itu bukan faros yang pertama tadi. Saya beli seekor kuda, kemudian saya jual seekor kuda, berarti seekor kudanya ke ekor kuda yang lain, gitu. Paham gak sini? Ya, ngerti sini? Tain. Mana tadi? Qala ta'ala inna arsalna ilaikum rasula. Sesungguhnya kami utus kepada kalian seorang rasul. Ya, syahidan 'alaikum, yang menjadi saksi bagi kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami mengutus kepada Firaun seorang rasul. Fa asa fir'aunur rasula. Maka Firaun mengingkari rasul. Rasul mana yang diingkari? Yang diutus kepada dia. Musa alaihissalam. Ya, paham gak di sini? Ya, ya. Ya. Wakal ayat illati zikru wakal ayat illati al-musannif. Maka seperti ayat yang disebutkan oleh musannif pada Zujajah itu. Fa'al, maka al fil faras war rasul wa Zujajah lil ahdi dzikri. Itu alnya lil ahdi adzikri. Ini udah pernah belajar belum sebelumnya? Udah kan? Di mana? Hah? Oh, di Balaghah. Ya. Di ini enggak ada ya, di mana kemarin? Mumti. Li anna mashubaha qad taqaddama lahu dzikrun. Ya. Karena yang isim yang disertai dengan al ini sudah berlalu disebutkan. Wa qawluhu lil ahdi adzihni, ini yang ketiga dari al ahdiyah. Zihn dabituha, zihn itu kan benak, pikiran. Ketentuannya ayat taqaddama li mashubiha ilmun. Ya, yaitu sudah ada diketahui ya bagi apa sudah diketahui duluan bagi isim yang disertai dengan al tadi indal mukhatab min ghairi sabqi dzikri ya menurut mukhatab itu sudah diketahui oleh orang yang diajak bicara tanpa perlu disebutkan terlebih dahulu ya nahu qaulika ja'al qadi nah telah datang seorang qadi idza kana bainaka wa baina mukhatabika ahdun fi qadin muayyanin. Apabila antara Anda dan orang yang Anda ajak bicara itu sudah ada ahdun, sudah ada pengetahuan tentang qadi tertentu. Ya. Ja'al qadi. Nah, misal nih, kita lagi bahas ilmu hadis, qala al-hafid. Berarti al-hafid di sini siapa? Ya. Lagi kita belajar apaan? Ilmu mustalah hadis. Qala Syekhul Islam, berarti Syekhul Islam ini siapa ya? Kalau ilmu mustalah hadis. Qala Syekhul Islam, kalau mustalah hadis, qala Syekhul Islam, berarti siapa nih? Hah? Ibnu Hajar Asqalani. Kalau lagi fikih Syafi'i, qala Syekhul Islam, berarti siapa? Hah? Zakaria Al-Ansari. Nah, itu maksudnya begitu. Berarti sudah diketahui. Nah, sama kayak tadi, Imam Masjid Al-Hasan Fazza. Aina al-Imam? Al-Imam yati, lam yati. Nah. Al-Imam ya'kul katsiran. Yata'akhkhar. Ma zala al-Imam fil hammam? Imamnya masih di WC. Nah, nahnu fi intidharihi. Nah. Kita nunggu dia. Ada orang yang dengar. Man wal imam? Huna a'immah. Di sini kan banyak imam-imam. Imam yang mana? Al-imam. Al-imam al-kabir. Law kana jismuhu sagiran. Al-imam al-kabir. Ya, imam besar. Masya. Pas muncul, Pak, ya ini dia imamnya. Pocel malanya. Istau. Ada. Jadi itu dia. Paham sini? Qala ta'ala id yubayyi'unaka tahta syajarah. Enggak perlu. Kan syajarahnya enggak perlu enggak disebutin sebelumnya. Beda dengan ahdiyah lidzik ahdiyah dzikr yang sudah disebutkan sebelumnya. Nakirah. Terus nakirah tadi dikasih al, udah diketahui lah. Nah, kalau ahdiyah zihn, gak disebutin. Id yubayi'unaka tahta syajarah. Ketika mereka membaiat engkau, wahai Nabi, di bawah pohon. Nah, penyebutan pohon gak perlu, gak ada sebelumnya. Namun sudah diketahui. Ma'hud, ma'lum, ma'ruf. Ya, pohon. Ay as-syajaratu al-ma'lumatu indahum. Syajarah yang sudah diketahui oleh mereka para sahabat. Wa kal ayati allati dzakaraha al-musannif, maka seperti ayat yang disebutkan oleh musannif az-zujajah itu, fa'al fil qadi wa syajarah wal ghar, al-ghar goa ya. Huwa saqab. Huwa saqabun fi jabalits-sur. Dia adalah lubang goa di gunung sur itu goanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq ya radhiyallahu taala an dikejar musyrikin. Ketika keduanya berada di goa, ya kan Nabi SAW melihat Abu Bakar khawatir karena bakal ketangkap. Kata Nabi SAW, apa? La tahzan innallaha ma'ana. Ya. La tahzan innallaha ma'ana. Sifat ma'iyah. Ma'iyah apa tuh, Riyandi? Ma'iyah apa yang ada pada Abu Bakar dan Rasulullah SAW? Sifat ma'iyah yang ada pada Allah. Innallaha ma'ana. Ma'iyah apa? Hah? Hah? Udah pernah belajar di Wasitiyah kan? Hah? Gak belum paham. Siapa yang tahu ma'iyah apa? Iya, ma'iyah kan ada dua. Ma'iyah amah, ma'iyah khosoh. Khosoh. Mananya apa? Nusro, ta'id. Nah. Di annaha ma'lumatun bainal mutakallimi wal mukhatabih. Karena itu sudah diketahui antara orang yang berbicara dan yang diajak bicara. Walam yusbaq laha dzikrun, tidak didahului oleh penyebutan sebelumnya. Ya. Wa qawluhu lil ahdi al huduri. Nah, ini yang terakhir, ini jarang ini. Dhabituha ketentuannya ayakuna mashubuha hadiron halal khitab. Yaitu isim yang disertai dengan al tadi itu hadir pada saat pembicaraan. Saat itu hadiron, saat itu pada saat pembicaraan. Nahu akramtu hadar rajula ay al hadira. Ya, aku memuliakan pria ini. Al hadira yang hadir saat ini. Wa kal ayati lati dzakaraha al musannif, maka seperti ayat yang disebutkan oleh musannif yaitu al yauma akmaltu lakum fa'al fir rajul wal yauma lil ahdi al huduri, ya, li anna mashubaha hadirun halal khitab, karena isim yang disertai dengan al tadi itu hadir saat itu pada saat khitab. Wal yaumu wal hadiru fil ayah huwa yaumu arafah, al yauma al hadiru, hari yang saat itu pada ayat itu turun itu adalah hari Arafah, min hajjatil wada alladzi nazalat fihi hadhihi al-ayatu, haji wada, haji perpisahan, yang ayat ini turun pada saat itu. Selesai pembahasan al-ahdiyah yang dengan tiga macamnya, ahdiyah zikr, ahdiyah zihni, ahdiyah huduri. Kelas sekarang masuk ke al-jinsiyah. Tadi al-jinsiyah dobitnya apa? Allati lam yu'had mashubuha aslan, yang tidak diketahui sama sekali mashubnya, itu isim yang yang dikenai dengan al tadi. Ya. Enggak diketahui. Qala wal jinsiyatu imma li ta'rifil mahiyah nahwu وجعلنا من الماء كل شيء حي وإما الاستغراق استغراق الأفراد نهو وخلق الإنسان ضعيفا أو الاستغراق خصائص الأفراد نهو أنت الرجل علما. طيب بارك الله فيك. Perhatikan. Nah, alif lam jinsiyah imma li ta'rifil mahiyah, apakah dia untuk memakrifahkan mahiyah, sebuah hakikat. Nahu wa ja'alna minal ma'i, ya, dan kami jadikan, ya, minal ma' kulla syai'in hayyin, dari air segala sesuatu yang hidup. Atau istigraq al-afrodi. Istigraq afrodi ini gampang ini. Ya, jadi alnya ini seakan-akan kalimat kulu. Wa khuliqal insanu al-insan. Maksudnya apa? Khuliqa kullu insanin gitu. Alnya itu al keseluruhan. Al-istigraq. Sama kayak ayat alhamdulillahi. Alhamdu. Al yang masuk ke hamdu itu al-istigraq. Maksudnya apa? Kullu hamdin lillah. Segala pujian hanya untuk Allah. Atau istigraq khasais afrad, yang khusus bagi afrad aja. Ya. Nanti akan diterangkan. Ya. Pada contoh antar rajul ilman, anta mubtada ar-rajul khabar ilmannya tamyiz. Nanti penjelasannya disyarah. Habis kopinya dah. Berharap. Ya habis. Oh, di zaman Nabi pernah Nabi bersapar sama sahabat untuk perang. Makanan sedikit dimasak. Ya, kalau hitung-hitungan enggak bakal dapat semua orang, ribuan sahabat. Masak cuman setungku gede. Ngantuk antum. Mau diri. Ngantuk, berani-beranian ngantuk. Oh, diri ya tuh. Hah? Udah menggini-gini dia udah mau ngantuk. Coba antum tidur. Suruh diri antum. Ya. Nah, di zaman Nabi itu sahabat ngambil-ngambil aja. Dan makanannya enggak habis-habis. Anda pikir Anda dapat gitu juga? Ternyata habis. Belum jadi wali. Aduh. Napa Nabil? Oh, kirain mau bikinin lagi. Enggak usah Mil, tenang aja Mil. Hari Jumat nih, hari Jumat. Nah, Fasya, tawain aneh lah. Antum tawain aneh ya? Ya. Wa qauluh li ta'rifil mahiyah. Nah, izin sia untuk menjelaskan kemakrifatan dari mahiyah. Mahiyah itu apa sih? Aib haqiqatu syai'. Hakikat sesuatu min haitsu hiya. Ya. Hakikat sesuatu dari sesuatu tersebut. Wadhabituha ketentuannya alla yasluha hululu kullin mahallaha haqiqatan wala majazan. Nah, ketentuannya gimana nih? Dobitnya yaitu tidak cocok, tidak layak, tidak dapat ya. Kalimat kullu menempati tempat dia. Baik secara hakikat atau majaz. Kakaulika ar-rajul afdalu minal mar'ah. Nah, ar-rajul pria lebih afdal pada mar'ah. Itu enggak bisa antum katakan kullu rajuli. Enggak bisa, setiap pria lebih utama daripada mar'ah. Fir'aun pria, Abu Lahab pria. Mar'ah Aisyah wanita, Maryam alaihi salam wanita. Khadijah ummul mukminin, Aisyah ummul mukminin, ummahatul mukminin wanita semua. Sahabiat wanita. Ya, lah kita sama sahabiah aja enggak ada apa-apanya, ya. Sama Asma binti Abu Bakar kita enggak ada apa-apanya, ya. Sama istri-istri Nabi, kita pria. Emang kita lebih unggul pada wanita? Enggak. Ah, nih ya. Taib barakallahu fik. Perhatikan. Jadi ini alnya al-ahdiyah, alnya al-jinsiyah li ta'rifil mahiyah. Untuk menjelaskan apa? Untuk memakrifatkan hakikat aja. Ya. Jadi kalimat kullu enggak layak di situ. Ai hadhil haqiqatu afdalu min hadhil haqiqati, yaitu hakikat ini lebih afdal pada hakikat itu. Ai annat tafadulah, bahwasanya tafadul adanya apa namanya? ya, perbandingan keutamaan bainahuma antara pria dan wanita, innama huwa min haitsul jinsu. Itu hanya dari aspek jins. Min haitsu al jinsu. Isim yang terletak setelah haitsu dari min tetap dia marfu. Ya. La min haitsul afradu, bukan dari aspek afrod, individu-individunya. Id laisa kullu wahidin minar rijali, ya, karena tidak semua pria afdola min kulli wahidatin minan nisa'i, dia lebih utama daripada masing-masing wanita. Li annal waqi'a bi khilafi, karena realitanya menyelisihi hal tersebut. Ya, Aisyah lebih utama daripada kita, bahkan lebih utama daripada Imam Ahmad. Ya, Aisyah lebih utama daripada Imam Ahmad, ya. Iya, siapa wanita-wanita pengemis di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabiat, dia beriman pada Nabi. Ya, dia beriman pada Nabi. Berarti dia sahabiah, bukan? Sahabiah. Sama Imam Syafi'i lebih utama mana dia? Hah? Sahabiah tadi. Hati-hati kalau sahabat itu sebaik-baik generasi. Khairun nas qarni, hatta sahabat yang kencing di masjid. Itu lebih utama daripada imam-imam zaman sekarang. Ya, yang bukan sahabat, perhatikan ya. Nah, ini. Kalau beriman di masa Nabi itu berat. Kalau kita ada di situ, kita jadi pro Abu Jahal mungkin. Eh, iya. Ya enggak heran. Barisan Abu Lahab. Ya. Iyadzan billah. Mana lagi tadi? Kaqaulihim ahlakan nasa ad-dinaru wa dirham. Ya, dinar dan dirham membinasakan an-nas, an-nas. Semua manusia dibinasakan oleh dinar dan dirham? Semua manusia? Enggak kan? Enggak, orang-orang soleh, orang-orang berilmu, ulama tahu. Ya. Ai jinsuha. Wa kal ayati allati dzakaraha al-musannif, seperti ayat yang dibawakan oleh musannif. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, ya. Fa innal murada bil ma', maka yang dimaksud dengan air situ, ya, haqiqatuhu, hakikatnya aja. Al ma'rufatu, yang sudah diketahui. La min kulli syai'in ismuhu ma'un, bukan dari segala sesuatu yang namanya air. Ya, hakikatnya aja. Kami jadikan dari air segala sesuatu itu hidup. Wakila minal mani. Ada yang mengatakan air itu adalah mani. Faza tahu mani? Faal waal, ya. Hadhihi hiyallati yu'abbaru anha aidan bil jinsiyah. Maka al yang ada di sini ma, minal ma, itu yang diungkapkan juga dengan jinsiyah, wabillati wabillati libayanil haqiqah, dan juga untuk menjelaskan hakikat. Wa qawluhu, sudah jelas ya, al jinsiyah li ta'rifil mahiyah, sudah bisa dipahami sini. Nah, yang berikutnya ini yang gampang. Wa immal istigraq al afrad, istigraq. Istigraq itu gampang. Ay al afrad, ay afradul jins, afrad ya, individu-individu jenisnya. Dhabituha, ketentuannya gimana? Ini gampang. Ayasluha hululu kullin mahallaha haqiqatan. Ya. Yaitu ya, dia dapat menempati hulu kullu, dapat menempati posisi dia, posisi al tadi secara hakikat. Ya. Pada ayat yang dibawakan oleh musannif, khuliqal insanu dha'ifa. Al insan diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Fa innahu law qila wa khuliqa kullu insanin dha'ifan lakana sahihan. Ala jihatil haqiqah. Seandainya dikatakan semua manusia diciptakan dalam keadaan lemah, maka ini benar. Ya, berdasarkan aspek hakikat. Ngerti gak sini? Wa qawluhu al-istigraq al-khasa'isil afrad. Istigraq yang khusus pada afrad. Ai sifatu afradil jins, yaitu istigraq pada sifat afrad jins. Dhabituha ayasluha hululu kullin mahallaha majazan. Kan kalau tadi istigraq afrad pada hakikah. Ini pada majaz. Ya, yaitu lafadz kullu itu layak, ya, dia menempati posisi al tadi, namun lafadz kullunya itu majaz. Kan kalau tadi khuliqa al insanu dhaifa, hakikatnya memang bisa khuliqa kullu insan dhaifa. Nah, ini kalau ini kullunya itu enggak bisa secara hakikat. Hanya secara majaz. Ya. Hanya secara majaz. Nahu antar rajulu ilman. Fa innahu law kila anta kullu rajulin ilman la soha ala jihatil majaz mubalagatan fi madahihi ala makna annaka ijtama'a fika maftaraqa fi ghairika minar rijali min jihati kamalika fil ilmi. Ya. Misalkan dikatakan antar rajulu ilman. Maka kalau dikatakan anta kullu rajuli ilman, ente ini semua orang, ya, ente ini bagaikan semua orang yang berilmu. La soha. Ya, maka ini benar. Berdasarkan aspek A, aspek jihatil majas. Aspek majas, mubalaghah, karena dia berdalam-dalam, fi madhihi, dalam memuji, ala makna, yang maknanya, annaka istama'a fika, bahwa anda yang dipuji, terkumpul pada anda, maftaraqa fi ghairika minar rijal, apa-apa yang terpisah, ya, pada orang lain, pada orang-orang lain yang pada selain anda itu, semua orang-orang terpisah, keutamaan A, B, C, D, E, F, G, di anda ngumpul semua itu keutamaannya. Ya, min jihati kamalika, karena dari aspek kesempurnaan anda, fil ilmi. Ya. Wala i'tidadi bi ilmi ghairika li kusurihi an martabatil kamal. Ya. Dan bukan karena i'tidad. I'tidad itu apa? Bukan karena sepenuh ilmu orang lain. Likusurihi karena kelalaian dia anrut batil kamal, karena kekurangan dia dari derajat kesempurnaan, bukan demikian. Namun ini hanya mubalaghah, dan makanya di sini kulafat kulunya itu kalau ditempatkan hanya majaz. Waqad masala ba'duhum lihada biqaulihi ta'ala, sebagian ulama nahwu memberikan contoh, ya, terkait istigraq khasa'isil afrad ini dengan firmannya zalikal kitab ay kullu kitabin, zalika kullu kitabin, ini adalah mubalaghah fi madhihi likaunihi hawiyan li jami'i khasa'isil kutub al-mamdudah. Ya, karena ini mubalaghah karena berdalam-dalam dalam memuji, karena ya status kitab tersebut hawiyan, mencakup seluruh kekhususan kitab-kitab yang terpuji. Nah. Wa tubdalu lam al miman fi lughati himyar. Dan lam di pada al itu diganti dengan mim pada lughah amyar. Al jadi am. Qalu himyar ay nafarun min tayyin. Dia adalah sekelompok orang dari suku Tay. Nahu ja'am gulamu, berarti al gulamu. Ya. Wam farasu, berarti al farasu. Wam rajulu, berarti ar-rajul. Wa na dzalika qala syair ya zaka khalili wa dzu yusiluni yaumi wara'i bis ya bim sahmi wamsalih wamsalimah. Berarti gimana nih? Itu syahidnya mana? Bil bisahmi gitu. Wassalimah gitu ya. Zaka khalili, itulah khalilku, kekasihku. Ya. Wadhu yusiluni. Zunya ini berarti itu apa? Zu mereka yang marbana apa nih? Aladhi ya? Ya, itulah kekasihku dan yang yusiluni. Ya, yang menjalin hubungan denganku. Yarmi warai, ternyata dia yarmi melemparku di belakangku. Dia menikamku di belakangku. Bisa bim sahmi. Ya, dengan panah. Wam salimah. Ya. Waduh, padahal disebutin apa? Khalili. Zu yusiluni, alladhi yusiluni. Zunya ini zu toy, ya. Zu suku toy. Maka dia adalah khalilku. Khullah padahal kekasihku. Faedah himyar biwazni dirham. Himyar, dirham, penyebutan itu. Qabilatun bil Yaman, kabilah yang ada di negeri Yaman. Waqad warada fi hadisin rawahu al-Bazzaru, ya, terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari al-Imam al-Bazzar. Himyaru berarti himyar ghairu munsharif ya. Ini karena dalam hadis ini himyaru ra'sul Arab wa nabuha. Himyar itu adalah mereka adalah pentolannya orang Arab, kepalanya orang Arab. Wa nabuha, dan orang asli Arab itu ada di Yaman ya ikhwah. Orang asli Arab itu adalah Yaman. Ya. Tapi apa itu nabuha? Umdatuhum, induknya. Ya. Himyar adalah kepalanya orang Arab. Wa nabuha umdatuhum, induknya. Wa min asyaddihim, dan diantara orang yang paling Arab gitu. Waqad jazama Ibnu Hajarin bi annahu haditsun munkarun. Namun Ibnu Hajar memastikan hadis ini adalah hadis munkar. Afadahu as-Sujai. Ya. Bitasarrufin yasir. Faslun. Wa ammal mudaf, ini yang terakhir. Ya, al-mu'arraf bil mudaf bil idafah. Wa ammal mudaf ila wahidin min hadhihi al-jihi min hadhihi al-khamsah. Ya, adapun mudaf yang diidafahkan kepada salah satu dari yang lima tadi, domir, alam, isim isyarah, isim mausul maupun ya, al-mu'arraf bil adati. Nahu gulami, diidafahkan kepada apa? Domir. Gulamika, sama domir. Gulamihi, gulami Zaidin, diidafahkan pada alam. Gulami hadha, diidafahkan pada gulami alladhi qama abuhu, diidafahkan pada isim mausul. Gulami rajul, diidafahkan pada al-mu'arraf bil adat. Nah, jadinya ma'rifat. Wa qawluhu wa ammal mudaf ila akhir hadha huwa an-naw'u as-sadisu, ini yang keenam, jenis yang keenam min anwa'il ma'arifi, dari jenis-jenis ma'rifah. Wa huwa akhiruha, ini yang paling akhir. Nahu gulami ila akhir gulami ya qabla idafatihi kana nakiratan. Gulam sebelum diidafahkan dia nakirah. Falamma udifa ila ad-dhamir, maka tatkala dia diidafahkan pada domir, iktasaba minhu at-ta'rif, maka dia mengambil ma'rifah. Iktasaba minhu at-ta'rifah, mengambil ma'rifah dari yang ada di mudafun ilaihnya. Fasara ma'rifatan, maka jadilah dia ma'rifah. Waqis alaihi al-baqiyah. Ah, analogikan yang lain sisanya. Selesai pembahasan ini, nanti kita masuk ke babul marfu'at minal asma. Ya, tinggal di murojaah. Subhanakallah.